بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله pada sesi kedua ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan anak, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan kewajiban seorang al-murabbi wal-muallim, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang pendidik, ya. Di antaranya adalah at-tahdhir minal muharramat, memperingatkan dan melarang anak-anak dari perbuatan yang haram. Di antaranya telah kita sebutkan adalah syirik, perbuatan syirik. Kemudian di sini beliau penulis rahimahullah menyebutkan yang ketiga adalah tahdhirul aulad minal maisir bi anwa'ihi kalyanasib, memperingatkan al-aulad, anak-anak, minal maisir, dari al-maisir, perjudian, bi anwa'ihi, dengan berbagai macam perjudian tersebut, kalyanasib wa tawilah wa ghairiha walau kanat litasliyah. Ya. Baik, intinya bahwa orang tua wajib memperingatkan dan melarang anak-anaknya dari perjudian-perjudian, ya. Kita telah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang perjudian dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jal, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, hanyalah al-khamr, innamal khamru wal maisir, dan al-maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, ansab yakni patung, wal azlam, azlam yakni pengundian juga nasib, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, adalah najis, termasuk dari perbuatan setan, ya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa benda-benda tersebut termasuk di sini al-maisir adalah perbuatan yang haram dan najis, ya. Artinya secara ma'nawi sesuatu yang sangat buruk yang harus dijauhi. Maka sejak anak-anak masih berusia muda, masih kecil, harus dijauhkan dan dibiasakan anti perjudian. Karena permainan anak-anak terkadang sifatnya tasliyah, hanya bermain, hanya hiburan. Namun di situ ada unsur-unsur perjudian. Nah, beliau mengatakan walau litasliyah, sekalipun itu hanya untuk hiburan, ya. Ya mungkin bagi anak-anak judi yang betul-betul judi belum melakukannya karena masih belum paham. Namun justru di masa sekarang adalah permainan-permainan yang itu adalah dasar dari perjudian. Ya. Baik. Li'annaha tajurru ilal kimar. Karena kelak itu akan menjadi, akan menyeret, akan membawa kepada perjudian di masa akan datang ketika dia sudah dewasa, sudah besar, mengetahui permainan tersebut, mungkin dia akan melakukannya. Wa turitsul adawah, dan hal tersebut juga akan menumbuhkan permusuhan, ya, antara seseorang dengan yang lain. Akan terjadi permusuhan, kebencian. Wa annaha khasaratun lahum wa limalihim wa liwaqtihim. Dan bahwa itu merupakan suatu kerugian, khasarah, lahum wa limalihim. Kerugian pada waktu mereka dan harta benda mereka. Wa dhaya' li shalawatihim, dan juga melalaikan, ya, menyia-nyiakan salat, melalaikan salat. Ya, jadi sekalipun awalnya adalah permainan, namun itu sudah bermudharat, ya. Anak-anak pun tidak mendapatkan manfaat dari permainan tersebut, bahkan menghabiskan waktu pada perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dan apalagi nanti ketika dia dewasa betul-betul melakukan perjudian itu adalah sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat, ya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa an shalah fa hal antum muntahun. Syaitan hendak an yuqi, menjerumuskan kalian, bainakum al adawah, pada kalian al adawah, permusuhan, ya, membuat permusuhan di antara manusia, wal baghdha, saling benci membenci satu dengan yang lain. An yuritsa bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan menghalang-halangi dari zikrullah. Jelas, ya, seseorang yang melakukan perjudian akan terhalangi dari zikrullah. Dia hanya berpikir pada permainan atau perjudian tersebut. Wa anis shalah, demikian pula akan menghalangi seseorang dari sholat. Ya. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti darinya? Ya tentu, ya harus berhenti, wajib berhenti dari perbuatan tersebut. Baik, jadi ini kewajiban orang tua, ya, terhadap anak-anak mereka. Selanjutnya, yang keempat, rabi'an man'ul aulad min qira'atil majallatil khali'ah was-suwar al-makshufah wal-qasas al-bulisiyah, ya, wal-jinsiyah. Man'ul aulad, orang tua atau al-murabbi wal-muallim, pendidik, seorang yang mengajarkan ilmu, juga hendaknya melarang anak-anak min qira'atil majallat al-khali'ah, melarang dari bacaan majalah-majalah yang khali'ah. Yani khali'ah ini yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, majalah porno kalau kita sebut di sana begitu. Waswar al-maksyufah, yang membuka aurat. Ya. Hal-hal yang semisal itu. Seksual ya, jinsiah. Ya. Ini betul-betul harus dicegah. Dilarang anak-anak untuk membaca hal-hal semisal itu. Wal qasas al-bulisiyah, termasuk al-qasas al-bulisiyah, yakni kisah-kisah, yakni kekerasan, kemudian ada apa, yakni polisi yang menangkap, dan yakni seputar kekerasan yang ditangani oleh para polisi misalnya, ya belum pantas tentunya bagi anak-anak yang seperti itu. Wa man'uhum min mithli hadhihi al-aflam was-sinema wat-televizyun. Ya. Anak-anak dilarang untuk melihat film-film semisal itu, ya, semacam itu, baik di bioskop ya, sinema, maupun di televisiun. Li dharariha ala akhlaqihim wa mustaqbalatihim, karena mudarat hal-hal tersebut terhadap akhlak dan masa depan mereka. Ya. Nah, jadi dan ini juga di zaman sekarang begitu banyak ya, sangat banyak yang seperti ini, baik itu di media yakni elektronik maupun media cetak ya, di buku-buku, majalah ya, apalagi di media elektronik ya, zaman sekarang sangat-sangat banyak yang seperti ini. Nah, ini memang tantangan bagi kita, dan ini adalah ujian bagi kita semua. Ujian yang semakin besar, semakin kuat di masa kita ini. Dengan teknologi informasi yang begitu canggih ya, di masa sekarang. Karenanya orang tua luar biasa, dia harus betul-betul memperhatikan anak-anaknya. Dalam hal ini bahkan yakni di sana ada fatwa-fatwa para ulama tentang bagaimana orang tua mengawasi HP ya, handphone anak-anaknya, atau bagaimana orang tua mengawasi laptop anak-anaknya. Di fatwa kami para ulama boleh orang tua melihat, tidak dibiarkan apa yang dilihat oleh anak-anak, tidak mau peduli, tidak mau perhatian, justru terkadang sekalipun dengan diam-diam dia melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Selama dia adalah anak yang masih dalam tanggung jawab orang tua, maka itu kewajiban orang tua. Ya. Banyak terjadi. Nah, sekarang di sini ada dua hal yang kita khawatirkan atau yang ulama kita khawatirkan. Satu sisi mungkin ke arah ma'asi. Ya, maksiat-maksiat itu banyak. Sisi lain ke arah irhabi, ya, terorisme ini, radikalisme. Nah, didapati sebagian yang mungkin punya ghirah dini ya, punya kecemburuan agama yang kuat, dia ya sudah tidak suka dengan maksiat-maksiat, anti dengan itu. Dia menyukai hal-hal yang sifatnya agama, tapi salah jalan sehingga terpengaruh oleh pemikiran radikalisme, terorisme melalui ya teknologi informasi ini, handphone maupun website-website. Walhasil orang tua tidak tahu karena nggak pernah mengawasi apa yang dia baca. Akhirnya sekian tahun kemudian dia menjadi seorang Irhabi, seorang teroris. Nah, makanya di sini fatwa beberapa ulama yang saya dengar boleh bagi orang tua untuk melihat ya apa yang dibaca oleh anak-anak, diawasi, dimonitor ya. Sehingga insya Allah dengan itu anak-anak tidak jauh ya kepada maasi maupun kepada radikalisme. Ya. Nah, dan ini bukan termasuk tajassus yang dilarang yang seperti ini bagi orang tua terhadap anak. Ya, ini termasuk kewajiban, bukan tajassus yang dilarang di dalam Al-Quran itu. Baik. Selanjutnya, yang kelima, tahdzirul walad minat tadkhin wa ifhamuhu anna al-atibba ajma'u ala annahu yadurrul jisma wa yurithu saratan wa yankharu al-asnan karihur ra'ihah mu'attilun lis-sadri laysat lahu fa'idah wa yahrum syurbuhu wa bay'uhu wa yunsahu bi'aklil fawakih wal mawalih hiwadhan anhu. Yang kelima adalah memperingatkan anak-anak dari at-tadkhin, ya, merokok. Ya. Jadi dilarang anak-anak merokok. Bukan hanya anak-anak, semua dewasa pun tak boleh. Ya. Merokok adalah haram. Para ulama rahimahumullah menfatwakan haramnya rokok. Ya. Kemudian dari sisi kesehatan, dari sisi medis, kedokteran, yakni juga telah diketahui bersama, bahkan di sini Syekh mengatakan al-atibba ajma'u, semua para dokter sepakat ya bahwa rokok ini adalah yadhurrul jism, bermudarat bagi jasmani, bagi kesehatan. Wa yurithu saratan, dan akan mengakibatkan kanker ya. Wa yankharul asnan, merusak gigi. Karihur raihah, baunya pun ya, yakni bau yang karih ya, tidak enak ya kan. Tayib mu'attilun lis-sadr, membuat dada sesak, dan seterusnya dari berbagai mudarat rokok ya. Jadi kewajiban orang tua agar menjauhkan anak-anak dari itu. Yang kita dapati sebagian anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak mengawasi, orang tuanya tidak perhatian. Anak-anak mungkin usia 10 tahun, 12 tahun sudah mulai merokok. Ini sama yang merokok di sini juga. Sama. Ya. Ya. Nah, ini bermudarat. Nah, sekarang ada e-rokok ya, elektrik. Ya. Ya. Sama saja itu juga. Fatwa ulama sama, tak boleh juga itu. Haram, sama saja. Ya, jadi semuanya harus dijauhkan dari anak-anak kita. Baik, laisat lahu faedah, tidak ada faedahnya. Fayahrum syurbuhu wa bai'uhu, sehingga menggunakan rokok tidak diperbolehkan, haram, maupun bai'uhu, jual beli pun sama tentunya, karena semua yang dilarang dan diharamkan ya, berarti diperjualbelikannya pun haram ya. Baik. Inna Allah idza harrama akla syai'in harrama thamanahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Ya. Baik, jadi ini sama. Ketika rokok itu haram, maka hasil dari penjualannya pun haram. Tidak boleh. Baik, selanjutnya. Sadisan yang keenam. Ta'widul awlad as-sidqa qawlan wa amalan. Bagi seorang murabbi, muallim, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang pendidik, ya, seorang pengajar, seorang guru, orang tua, dia berkewajiban pula ta'widul awlad, membiasakan anak-anak as-sidq untuk berkata jujur, qawlan wa amalan. Berkata jujur, berbuat yang jujur, perbuatannya sesuai dengan ucapannya, sesuai dengan yang diyakininya. Ucapan yang jujur, yakni kenyataan sesuai dengan yang diucapkan. Perbuatan yang jujur, yakni apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan. Apa yang dilakukan sama yang diyakini. Ya, itu perbuatan yang jujur. Nah, diajarkan kepada anak-anak dan dibiasakan agar mereka jujur. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Alaikum bisidq. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah." Alaikum bisidq. Kalian wajib berkata jujur. Berbuat jujur, kejujuran. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengarahkan mengarahkan kepada perbuatan kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan perbuatan yang baik akan mengarahkan kepada surga. Begitu. Jadi ini adalah kewajiban. Dan ini akan berdampak sangat baik, ya, sangat baik apabila seseorang jujur sejak kecil dia memiliki sifat as-sidq, maka berikut-berikutnya luar biasa, ya. As-sidq ini luar biasa, akhlak yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat dan menjadi sebab keselamatan, ya, as-sidq. Dan beliau katakan di sini baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, perbuatan misal dengan sifat as-sidq, dia akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepadanya dimanapun dia berada. Ya, sekalipun sendirian, sekalipun di tempat yang gelap, tidak ada yang melihatnya, tapi dia akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi maksiat karena as-sidq, sifat jujurnya. Tapi kalau seseorang itu tidak memiliki sifat kejujuran, dia akan berbeda ketika bersama orang, ya, banyak orang, ramai orang. Dan ketika dia bersendirian, tak ada orang, dia akan berbeda. Mungkin dia hanya taat kepada Allah saat dilihat orang. Dan ketika bersendirian, tak ada orang, dia akan bermaksiat kepada Allah. Nah, ini akibat dari adamus sidq, tidak ada sifat kejujuran. Ya, maka kejujuran ini sangat penting. Bian la nakdzib alaihim walau mazihin. Nah, bagaimana kita melakukan pendidikan? Bukan hanya kita mengatakan kepada anak-anak, ya, kamu jujur, ya, kamu bersikap sidq, jangan berbohong. Bukan hanya itu. Beliau katakan dengan praktek, ya, kita sendiri jangan sampai berdusta. La nakdzib alaihim. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta kepada anak-anak. Walau mazihin, sekalipun hanya bercanda. Sekalipun hanya bercanda, tidak boleh. Ya. Wa idza wa'adnahum falnufi biwa'dina. Demikian pula dalam praktek kita di depan atau kepada anak-anak kita. Seandainya kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak, ya mesti kita penuhi janji itu. Jangan hanya berjanji untuk apa? Untuk menyenangkan saja. Nanti kamu saya beri ini, saya beri hadiah. Saya bagi apa? Hadiah ini dan itu. Ya, senang. Anak itu senang. Berjalan waktu tidak ada hadiahnya, ya. Kosong, tidak dipenuhi apa yang dijanjikan. Orang tua pikir, oh sudah lupa anak itu. Padahal gak lupa anak itu. Ya, anak itu gak lupa, ingat terus. Nah, akhirnya yang teringat di pikiran anak itu, ayahnya bohong, ibunya bohong, ya kan? Nah, akhirnya mendidik anak itu untuk berbohong pula. Tidak jujur. Ya, atau paling tidaknya, oh, ya ini bercanda dengan berbohong berarti boleh. Nah, itu mungkin juga tergambar di anak tersebut, ya terpikirkan dan menjadi keyakinan dia. Nah, ini jelas sesuatu yang bermudarat pada anak-anak kita dan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Ya. Jadi saya menjanjikan ana za'imun, menjamin, ya. Bibaitin, untuk memberikan, yakni Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya suatu rumah di surga, liman tarakal mizah wa inkana kadiban, bagi seseorang yang liman tarakal kadib wa inkana mazihan, bagi seseorang yang tidak berdusta sekalipun dalam mizah, bercanda. Ya, jadi walaupun dalam kondisi mizah, seorang hanya bercanda, tidak sungguh-sungguh, tetap tidak boleh untuk berdusta, berbohong, tidak boleh. Wa bil hadis ayatul munafiki salatun, idha haddatha kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salatun, tanda seorang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzab, apabila dia haddatha, berbicara, kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia wa'ada, ya, berjanji, akhlafa, menyelisihi, tidak memenuhi janjinya, tapi dia menyelisihinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi, ya, diamanati, dipercayakan padanya suatu amanah, khana, dia berkhianat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, semua dari sifat orang-orang munafik, tiga-tiganya ini, yang pertama, kedua, dan ketiga, sesungguhnya intinya adalah apa? Kadzib. Ya. Semuanya itu adalah kadzib. Intinya. Idza haddatha kadzab, ya dusta dalam berbicara. Wa'ada akhlafa, juga dusta. Menjanjikan, kemudian tidak memenuhi Kemudian di apa? Diamanahi, dipercayakan padanya suatu amanah, dia pun berkhianat. Ini juga dusta, tidak jujur di dalam apa? Perbuatan. Jadi inti daripada sifat-sifat munafik itu ya dusta. Termasuk dia dalam beragama menampakkan Islam, padahal di dalamnya kufur, dusta lagi. Jadi inti daripada an-nifaq, kemunafikan adalah dusta. Jadi dusta ini betul-betul sangat buruk ya, sangat buruk. Jangan sampai kita, anak-anak kita memiliki sifat al-kadzib, dusta. Yang ketujuh, alla nut'ima auladana al-mal al-haram. Ya, bagi orang tua ini ya. Jangan sampai memberikan kepada anak-anak itu makanan yang haram. Al-mal al-haram, dari harta yang haram. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah daging yang tumbuh dari suhut, sesuatu yang haram. Ya. Jadi kita sendiri sebagai orang tua ya, makan ya jangan makan dari hasil yang haram. Jangan pula kita memberikan anak kita dari penghasilan yang haram sehingga tumbuh ya, daging kita dari sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari azabnya, dari murkanya, karena tidak akan masuk ke dalam al-jannah ya, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Karriswati warriba wassariqah, yang banyak terjadi di masyarakat penghasilan yang haram seperti riswah ya. Riswah yani dari riswah suap ya. Sama ya istilahnya. Ya, riswah. Riba. Riba ini ya naudzubillah di zaman ini sudah luar biasa riba ya. Perbankan ya sekian banyak di dunia sudah hampir-hampir masyarakat tidak lepas dari riba. Na'udzubillah. Sehingga banyak sekali orang tua yang memberi nafkah ya, anaknya dari hasil yang riba. Ya, kalau di sana sampai pedagang-pedagang kecil itu di pasar hampir juga rata-rata semua, karena mereka didatangi ke oleh ini istilahnya kalau di sana. Nah, walhasil mereka ini datang ke para pedagang kecil memberikan pinjaman. Jadi bukan kita yang datang ke kantor ke bank, bukan. Mereka yang datang ke pedagang-pedagang kecil memberikan pinjaman. Jadi subhanallah ya, riba ini luar biasa. Jadi anak-anak mereka berarti ya makan juga dari hasil-hasil riba itu. Na'udzubillah. Wassariqah, pencurian ya. Pencurian. Wa minha, dan di antara harta yang haram adalah yang dihasilkan daripada ghisy. Ghisy yakni penipuan atau bahkan kecurangan-kecurangan dalam timbangan ya, dalam takaran. Ini juga banyak terjadi di masyarakat. Wa huwa sababun li syaqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Nah, ini harta yang haram yang diberikan kepada anak-anak itu menjadi sebab apa? Sebab syaqa, kesengsaraan mereka. Wa tamarrudihim wa isyanihim, menumbuhkan sikap tamarrud. Tamarrud itu ya maksiat ya, tidak mau taat ya, membangkang, menjauh dari tuntunan agama, maksiat. Nah, ini buah daripada makanan yang haram. Ya. Dulu disebutkan dalam sebuah kitab, ya, seorang ibu atau seorang istri berkata kepada suami, ya, dia mengatakan kepada suaminya untuk apa, pergi bekerja mencari nafkah, dan dia berkata, berikan kepada kami, ya, keluarga ini makanan yang halal, karena kami bisa bersabar, mampu bersabar dengan apa, kelaparan, ya, tapi tidak mampu bersabar dengan yang haram. Jadi, luar biasa, ya. Jadi ini seorang istri yang mensupport, menyemangati suaminya untuk bekerja, tapi yang penting halal. Andai dapat sedikit, ya, kami masih bersabar, mampu bersabar dengan rasa lapar, tapi kami tak mampu bersabar dengan sesuatu yang haram. Sekalipun mungkin banyak, ya, tapi haram tidak mau. Walhasil, artinya bahwa makanan-makanan ini akan punya pengaruh. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW bagaimana seseorang yang berdoa lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, ya kan? Dalam Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis itu, yarfa'u yadahi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya, seseorang berdoa mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, ya Rab, ya Allah, ya Rab, ya Allah, minta, mohon kepada Allah, berdoa, tapi wa mat'amuhu haram, ya, makan dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dari yang haram, ya, malbasuhu haram, ini pakaian juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, yang dia masukkan, menumbuhkan dagingnya, gizi yang dia makan juga haram. Maka Nabi katakan, fa anna yustajabu lidzalik, dari mana dia dikabulkan doanya karena itu semua. Allah Azza wa Jal menghambat terkabulnya doa disebabkan penghasilan yang haram tadi. Nah, jadi orang tua harus perhatian dengan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh, ya. Dia harus berikan kepada anak-anak itu dari penghasilan yang halal. Kemudian yang ke-8, thaminan adamud du'a 'ala al-aulad bil halaki wal ghadabi karena doa qad istajabu bil khairi wasyarr. Adamud du'a bagi orang tua, ya, kewajiban orang tua, adamud du'a untuk tidak mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk, al-halak, kecelakaan bagi anak itu, wal-ghadab, mendapat murka Allah dan semisalnya. Kadang orang tua mungkin marah, ya kan, karena anaknya yang mungkin suatu saat tidak taat kepadanya, membuat marah sehingga muncul doa-doa, ya, perkataan yang tidak baik, doa yang tidak baik untuk anak-anak. Jangan sampai. Ya, jadi orang tua harus bersabar menahan ucapannya. Ya, apalagi seorang ibu, ya, harus lebih bersabar mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anak-anaknya. Jangan sampai berdoa dengan doa yang buruk. Ya. Di anna doa qad yustajab bil khairi wasyarr. Karena doa terkadang terkabul sekalipun doa buruk, ya. Doa baik juga terkabul, doa buruk juga, ya. Dan termasuk di dalam hadis Nabi SAW dan doa-doa yang Allah kabulkan adalah doa orang tua terhadap anak, ya kan? Nah, kalau dia berkata yang buruk dalam doanya, na'udzubillah kalau itu sampai terkabul. Na'udzubillah. Bukannya anak itu jadi baik, ya, justru menjadi malah petaka, bagi ujian bagi siapa orang tua. Nah, mungkin juga kisah siapa Juraij, ya, kisah Juraij menjadi pelajaran bagi kita. Kita ingat bagaimana kisah Juraij, padahal apa yang dilakukan Juraij ketika itu? Sholat, ya kan? Dia sholat, bukan dia sedang bermaksiat, dia sedang sholat. Tapi sholat sunnah. Ibunya panggil, ya Juraij. Dia pun bingung. Saya lanjutkan sholat saya ini atau apa? Menjawab suruhan ibu. Bingung. Panggil lagi Juraij, bingung lagi. Sampai 3 kali terus. Akhirnya dia lanjut sholat. Ibunya mendoakan. Dan sampai dia mati, kecuali menemui para pelacur. Terjadi apa yang terjadi? Allah kabulkan doa itu pada kisah Juraij yang kita baca, ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana doa orang tua terhadap anak-anak. Nah, terkadang ya, sebagian orang tua marah kepada anaknya, nanti mendoakan laknat, ya. Mendoakan laknat bagi anaknya. Ya. Nah, padahal laknat apa arti laknat? Laknat jauh dari rahmat Allah. Nah, na'udzubillah. Nah, karena itu jangan sampai ada doa-doa yang buruk. Harus bersabar betul-betul sekalipun anak itu menyakitkan orang tua, sekalipun orang tua mungkin terkadang sampai menangis, tetap doa kebaikan yang diucapkan, ya. Wa rubbama yaziduhum dhalalan. Terkadang anak dengan doa orang tua justru semakin sesat, tersesat. Ya, karena doa tidak baik. Karenanya wal afdal, yang lebih baik, lebih bagus, annaqul, kita katakan kepada anak tersebut, ya, ucapan aslahakallah, ya. Aslahakallah ini sebagai contoh. Aslahakallah, hadakallah, semoga Allah memperbaiki kamu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah ini kita biasakan, Allah yahdik, ya. Allah yahdik, Allah yuslihuk, aslahakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah memperbaikimu. Ya, jadi dibiasakan sekalipun marah, ya, doa kita adalah doa yang baik, ya. Yang terucap ketika kita marah, ya, ucapan yang baik. Allah yahdik. Ya. Syukur-syukur terkabul. Kalaupun tidak terkabul, ya, saat itu doa itu, ya, itu bukan suatu kerugian juga, ya kan? Ya, karena alhamdulillah itu kata-kata yang baik. Nah, jadi intinya adalah di sini orang tua jangan sampai mendoakan yang buruk. Dan justru doa-doa yang baik dari tadi yang disebutkan, dan secara umum, ya, orang tua berusaha mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dulu para anbiya, para nabi, seperti semalam yang kita telah sebutkan, bagaimana Nabi Allah Ibrahim berdoa untuk dirinya, berdoa untuk anaknya. Ya, wajdumni wa baniya na'budal asnam. Nabi Ibrahim, sebelum Allah rezekikan putra bagi beliau, beliau pun berdoa, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Ya. Wahai Rabbku, habli minas salihin, berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Ya, lahirlah Nabi Ismail. Ya. Setelah terlahir anak-anak, beliau pun berdoa, Ya. Doa tadi wajdumni wa baniya na'budal asnam. Para anbiya yang lain juga disebutkan doa-doa mereka untuk putra mereka, untuk anak-anak mereka. Anbiya, para nabi. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita yang ada di lingkungan dan masyarakat yang seperti ini? Rusak. Banyak kerusakan, ya. Kita harus mendoakan kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita selalu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, mohon kepada Allah agar menjadikan istri kita, anak-anak kita qurratu ayun, penyejuk bagi mata kita. Ya, ini mereka menjadi orang-orang yang baik, kita memandangnya, melihatnya senang, ya. Karena kesolehan mereka. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk yakni mampu bersyukur kepadamu atas nikmatmu dan nikmat kepada kedua orang tuaku, dan berikan taufik kepadaku, ilham untuk apa? Beramal saleh. Wa an amala salihan tardahu, yang kau ridai. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki untukku pada anak-anakku. Ya, keturunanku. Ya. Jadi ini adalah doa-doa untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita, ya. Jadi orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anak sejak sebelum punya anak sampai setelah punya anak, dan terus didoakan anak-anak kita. Baik. Nah, mungkin setelah dulu pertama. Sudah ada yang iman. Istirahat. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.